بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca surat Qaf dan tafsirnya, dan kita telah menyelesaikan beberapa ayat dalam surat Qaf, dan kita masuk kepada ayat yang ke-12 dan yang keberikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi kadzabat qablahum qaum nuuhin wa ashabur rass wa thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu lut وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Kata Allah تبارك وتعالى, sungguh sebelum mereka telah mendustakan, كذبت قبلهم, dan telah berbuat dusta atau mendustakan kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ashabur ras wa thamud. Ashabur ras adalah ashabul bi'r, yaitu kaum yang tinggal di dekat sumur lalu mengembalakan sapi, binatang-binatang ternak mereka. Mereka terlibat dalam mendustakan para rasul. Wa Thamud, dan juga kaum Thamud, kaum Ma'ad, Fir'aun, dan ikhwan Lut, pengikutnya atau kaumnya Nabi Lut. Wa ashabul aikati wa qaum tubba, dan juga ikut terlibat di dalam mendustakan Nabi Syuaib, kaum beliau yang disebut dengan ashabul aika wa qaum tubba. Demikian juga satu kaum yang berada di negeri Yaman yang disebut dengan kaum Tubba, seorang raja di negeri Yaman, kemudian masuk ke dalam Islam. Lalu sang raja tersebut menyerukan para pengikutnya atau rakyatnya untuk masuk ke dalam al-Islam. Ternyata mereka mendustakan rajanya sendiri. Kullun kadzabar rusula, setiap kaum tersebut telah mendustakan para rasul. Fahakka wa'i, maka patut bagi mereka, pantas bagi mereka mendapatkan ancaman. Mari kita lihat tafsirnya pada ayat yang ke-10 yang belum selesai. Kata beliau, qala rahimahullahu ta'ala al-imam as-sa'di, wa ammal mukadzibu, pada ayat yang ke-10, wa ammal mukadzibu wal mu'ridu, fama tughni al-ayat wal nuzuru an qawmin la yu'minun. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa yang akan mampu mengambil pelajaran dan yang akan bisa mengambil peringatan dari penciptaan bumi yang dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla, makhluk yang tinggal di atas bumi mendapatkan kemudahan hidup untuk memenuhi kemaslahatan hidup mereka. Tidak ada yang sulit, baik manusia ataupun bangsa jin ataupun binatang-binatang, dengan mudah mereka berupaya untuk menutupi kemaslahatan mereka. Demikian juga kaitannya dengan langit. Allah Azza wa Jalla menurunkan air yang berberkah. Dengan air itu Allah Azza wa Jalla menumbuhkan biji-bijian. Demikian juga Allah mengangkat sebagai bahan pembelajaran bagi manusia, yaitu pohon korma yang Allah Azza wa Jalla menciptakan calon buah yang bersusun dengan penuh rapi. Tidak ada, kata Allah Azza wa Jalla, yang akan bisa mengambil pelajaran, dan tidak ada yang akan bisa menjadikannya sebagai peringatan lalu membenarkan para nabi, membenarkan informasi-informasi dari Allah. Tidak ada yang sanggup untuk bisa mengambil pelajaran demikian kecuali bagi orang hamba yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla bertaubat. Abdum likulli abdim munib, yang akan bisa mengambil pelajaran dan peringatan dari itu semua adalah seorang hamba yang kembali kepada Allah. Maknanya, kata beliau, seorang hamba yang kembali kepada al-haq, kebenaran. Dia punya rasa takut di dalam hidup. Dia punya rasa harapan dalam hidupnya. Dan orang yang siap tegap memenuhi panggilan barakallahu fikum menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang akan bisa mengambil pelajaran. Dan inilah yang akan bisa menjadikan semua pelajaran itu sebagai peringatan di dalam hidup. Kata beliau rahimahullah, adapun orang yang mendustakan dan orang yang berpaling, maka tidak akan berguna ayat-ayat dan peringatan-peringatan bagi kaum yang tidak beriman kepada Allah. Tidak akan berguna barakallahu fikum. Coba peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di alam ini. Contoh saja tsunami yang telah menewaskan ribuan manusia, bahkan jutaan. Berapa dari manusia yang bisa mengambil pelajaran terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla tersebut? Kalau saja orang yang mengaku diri Muslim dan Muslimah tidak mampu mengambil pelajaran yang berharga, bagaimana lagi kalau orang yang asalnya ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Oleh karena itu beliau kemudian menyebutkan, وَحَاسِلُ هَذَا أَنَّمَا فِيهَا مِنَ الْخَلْقِ الْبَاهِرِ وَالْقُوَّةِ وَالشِّدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Kesimpulan semuanya ini bahwa apa yang terdapat padanya dari penciptaan Allah yang jelas dan terang, nyata, kekuatan yang ada pada gunung-gunung sebagai pasak dari bumi, demikian juga kekokohan ini sebagai bukti tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan. وَمَا فِيهَا مِنَ الْحُسْنِ وَالْإِتْقَانِ وَبَدِيعِ الصَّنْعَةِ وَبَدِيعِ الْخَلْقَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. dan apa yang terdapat di dalamnya pada penciptaan bumi, pada penciptaan langit, pada penciptaan tanaman-tanaman, biji-bijian yang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, minal husni betapa bagusnya, minal itqani betapa rapinya, dan betapa indah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha bijaksana. Zat yang maha bijaksana. Wa annahu bi kulli syai'in alim. Dan dia Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Keberikutnya, wa ma fiha minal manafi'i wal masalihi lil 'ibad, dan apa yang terdapat dalam bumi yang dibentangkan, langit yang dicurahkan hujan darinya, atau penciptaan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, terdapat manafi', manfaat-manfaat dan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hambanya. Dalilun, ini sebagai bukti. Ala rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'in wajudihi alladhi amma kulla hayyin. Ini sebagai bukti kasih sayang Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu. Kemurahan Allah Azza wa Jalla yang menyeluruh kepada setiap yang hidup. Allah atur kemaslahatan masing-masing mereka. Apalagi di saat kita mengimani terkait dengan persoalan takdir di dalam hidup. Semua kita, semua makhluk ada dalam suratan takdir. Sampai jatuhnya dedaunan dari pepohonan itu tercantum dalam suratan. Maka tentunya kita berjalan di dalam hidup ini tidak akan pernah keluar dari suratan tersebut. Maka tidak ada yang paling tentram hidupnya. Dan tidak ada yang paling berbahagia menghadapi segala warna-warni hidup ini kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada takdir di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan keluar dari sifat keadilan dan kemahabijaksanaannya atau keluar dari ilmunya di dalam menentukan takdir masing-masing hambanya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, apapun yang terjadi di dalam hidup, itulah suratan hidup. Dan tentunya segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, setiap orang tidak akan pernah tertukar catatan hidupnya atau berganti salah, tersalah, barakallahu fikum, dalam suratan hidupnya. Tidak akan pernah, barakallahu fikum. Taruhlah dua orang mengalami kecelakaan. Satu orangnya soleh, masya Allah, soleh, barakallahu fikum, hidupnya bermanfaat dan berguna bagi kehidupan di dunia ini. Yang satu perusak, melakukan kerusakan di sana sini, terjadilah kecelakaan. Belum tentu suratan dalam kecelakaan itu sama. Ternyata yang meninggal dunia adalah orang yang soleh. Kebaikannya ditunggu-tunggu oleh semua orang. Dia yang lebih dulu meninggal. Dalam satu bentuk kecelakaan yang mungkin parah. Sementara yang perampoknya, yang penjahatnya melakukan kerusakan, tidak, barakallahu fikum. Ia terluka atau mungkin patah tangannya, kakinya, tapi masih hidup. Barakallahu fikum. Artinya bahwa Itulah suratan yang tidak mungkin akan tertukar barakallahu fikum. Kalau kita, mungkin keluarganya mengharapkan, kenapa kok enggak ini aja yang mati? Dalam kecelakaan ini, kok malah yang baik-baik yang diambil? Yang berguna bagi umat yang diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Allah di dalam menentukan semuanya itu di atas ilmu dan kemahabijaksanaannya. Tidak ada yang terzalimi, baik buat yang meninggal atau buat orang yang ditinggal. Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun kepada mereka. Barakallahu fikum. Artinya bahwa suratan itu tidak pernah kita ketahui. Benar-benar sebuah rahasia, ilmunya hanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun demikian Allah mengaturnya dengan sesempurna mungkin di atas ilmu dan kebijaksanaan. Sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang patut dan pantas untuk kemudian menggugat keputusan Allah Azza wa Jalla atau menuding dirinya terzalimi oleh ketentuan hidup. Tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, وَمَا فِيهَا مِنْ عَظَمَةِ الْخَلْقَةِ وَبَدِيعِ النِّظَامِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَأَنَّهُ الَّذِي لَا تَنبَغِي الْعِبَادَةُ وَالذِّلُّ وَالْحُبُّ إِلَّا لَهُ. Dan apa yang terdapat di dalamnya dari besarnya makhluk yang diciptakan dan indah aturan-aturan hidup di dalamnya. Pergantian malam dan siang betapa indah. Jikalau benar-benar barakallahu fikum diperhatikan, ketika malam datang, tidak ada sedikit pun siang itu membekas di tembok apa ini di mana, tidak ada sama sekali. Demikian juga malam, siang datang, tidak ada sedikit pun barakallahu fikum malam itu membekas. Walaupun Anda itu berada dalam kegelapan kamar, Anda tidak akan mengatakan kalau ini adalah malam. Barakallahu fikum, tidak ada bekas di saat siang itu datang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu cepat aturannya. Malam, matahari dan bulan tidak pernah ketemu. Begitu bintang kita saksikan, tidak akan saling tobrok menobrok planet satu dengan planet yang berikutnya. Semuanya itu dalam aturan yang sangat rapi. Namun ada waktunya. Ada barakallahu fikum bintang berguguran, matahari jatuh, langit dilipat oleh Allah Azza wa Jalla. Air laut meludak dalam kondisi panas. Ada waktunya dan ada saatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, aturan-aturan yang sebegitu rapi, kata beliau, ini sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Al-Wahidul Ahad. Satu-satunya pengatur kehidupan. Al-Fardus Somad. Satu-satunya tempat mengembalikan semuanya. Dia Allah yang tidak akan menjadikan sahibah, yaitu teman hidup wanita, sahibah maksudnya istri, wala walada, dan juga anak. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin menyimpulkan ini semua, dia akan berada dalam satu akhir, yaitu tidak patuh, tidak patut ibadah, perendahan diri, kecintaan kecuali buat Dia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah, merendah diri, cinta tidak patut diberikan kecuali kepada Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah dia kesimpulan. Orang yang munib kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan menyimpulkan bahwa tidak ada, tidak patut ibadah, perendahan dan kecintaan kecuali buat Dia semata-mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, wa ma fiha min ihya'il ardi ba'da mautiha dalilun ala ihya'illahil mauta. Dan apa yang terdapat di dalam pembahasan di depan, di mana Allah Azza wa Jalla menghidupkan bumi setelah matinya dengan air hujan, maka ini sebagai bukti, ini sebagai dalil bahwa Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan yang telah mati. Liyujaziyahum bi'a'malihim. Walihada qala wa ahyayna bihi baldatan mayyitan kadzalikal khuruj. Agar Allah Azza wa Jalla, Allah menghidupkan mereka yang telah mati untuk memberikan imbalan kepada mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Berdasarkan inilah Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami hidupkan negeri setelah matinya, demikian pula kami mengeluarkan dari kematian itu. Walamma dzakarahum bihadhil ayatis samawiyyati wal ardiyyati khawwafahum akhadhatil umami. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada mereka dengan tanda-tanda kebesarannya di langit dan di bumi, Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa takut kepada mereka dengan mengazab umat-umat. Wa alla yastamirru ala ma hum alaih. Agar jangan mereka terus-menerus di atas kejelekan atau kerusakan yang mereka ada padanya. Minat takdzib, dari sikap mendustakan utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Mendustakan utusan-utusan Allah artinya kan mendustakan yang mengutus mereka, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka dengan tanda-tanda kebesarannya di langit dan di bumi. Berikut Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa takut kepada mereka dengan menyiksa umat-umat terdahulu agar mereka jangan terus-menerus di atas perbuatan salah mereka, yaitu salah mendustakan para utusan tersebut. Allah memberikan peringatan kepada mereka. Fayusibuhum ma asaba ikhwanahum minal mukadzibin. Agar jangan menimpa mereka apa yang telah menimpa saudara-saudara mereka yang telah lebih dahulu yang berbuat kedustaan, yang mendustakan. Faqala kadzabat qablahum qaum nuuhin ila akhiri min khalqin jadid. Ai, kata beliau, كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ رُسُلَهُمُ الْكِرَامَ وَأَنْبِيَاءَهُمُ الْعِظَامَ كَنُوحْ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ وَثَمُودْ كَذَّبُوا صَالِحًا وَعَادْ كَذَّبُوا هُودَ وَإِخْوَانُ لُوتْ كَذَّبُوا لُوطًا. كتب ليو mereka telah mendustakan, telah berbuat dusta atau mendustakan orang-orang sebelum mereka dari umat-umat, yang mereka dustakan adalah utusan-utusan Allah yang terhormat. Yang mereka dustakan adalah para nabi yang idham, yang agung diutus kepada mereka. Seperti Nuh telah didustakan oleh kaumnya. Thamud, mereka telah mendustakan Nabi Saleh. Ad, mereka telah mendustakan Nabi Hud. Kaum Ad telah mendustakan Nabi Hud. Ikhwan Lut telah mendustakan Nabi Lut. Wa ashabul Aikah kadzabu Syu'aib. Ashabul Aikah yaitu kaum yang telah mendustakan Nabi Syu'aib. Wa qaumu Tubba. Wa Tubba kullu malikin malakal yamana fi zamani sabiq qabla al-islam. Fa qaumu Tubba kadzabu ar-rasula alladhi arsalahu Allahu ilayhim. Adapun kaum Tubba adalah seorang raja yang telah menguasai Yaman sebelum kedatangan al-Islam. Lalu mereka, kaum Tubba tersebut, mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam yukhbirnallahu man huwa dhalikar Rasul. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menginformasikan kepada kita siapa Rasul yang diutus dan didustakan oleh kaum Tubba tersebut. Wa ayyu Tubba minat tabaah. Apa tulisan itu? Dua ba'nya. Tabaah. Naam. Li'annahu wallahu a'lam. Kana masyhuran 'indal 'arabil 'araba alladziina lam takhfa ma jarayatuhum 'alal 'arabi khususan mithl hadhil haditsatil 'azimah. Wallahu a'lam, kata beliau, mereka masyhur di Arab, al 'araba, yang perjalanan hidup mereka itu tidak tersembunyi di kalangan orang Arab. Terlebih khusus dalam peristiwa ini, peristiwa yang besar ini, yaitu diutusnya seorang Rasul kepada mereka. Fahaula kulluhum kadzabur rusula alladzina arsalahumullahu ilaihim. Mereka-mereka ini telah mendustakan para Rasul yang Allah telah mengutus kepada mereka. Pantas fahaqqa alaihim wa'idullah wa'ukubatuhu. Pantas atas mereka ancaman Allah Azza wa Jalla dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ini gambaran kesudahan terhadap mereka yang telah mendustakan para Rasul. Walastum ayyuhal mukadzibun li Muhammad khairan minhum. Wahai para pendusta yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian ini tidak lebih baik dari mereka. Wahai orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidaklah lebih baik dari kaum yang terdahulu. Wala rusuluhum akramu ala Allah min rasulikum. Rasul kalian tidaklah. Wala rusuluhum akramu ala Allah min rasulikum. Nabi mereka, rasul mereka, tidak lebih mulia dari rasul yang diutus kepada kalian. Jadi, wahai orang Arab yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu ya tidak lebih baik dari mereka. Kedua, rasul yang diutus ke tengah-tengah kalian ini adalah rasul yang terbaik. Pilihan Allah Azza wa Jalla yang terbaik. fahdharu jurmahu li'alla yusibakum ma asabahu. Hati-hati perbuatan jahat yang mereka lakukan. Mereka telah berbuat jahat tidak kepada Rasul yang lebih dari Rasul yang diutus kepada kalian. Rasul yang diutus kepada kalian ini adalah terbaik Rasul. Orang sebelum kalian diutus kepada para Rasul, demikian akibatnya. Maka hati-hati kalian dari kejahatan yang mereka perbuat. Agar jangan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Hati-hati kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwah, ini sebuah peringatan yang sangat besar. Bahwa tidak ada seorang pun yang berlaku menentang sedikit pun dari syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali kecelakaan di dalam hidup yang dia dapatkan. Siapapun dia. Walaupun mungkin dia adalah orang yang terkenal da'i sejuta umat. Atau da'i yang tenar dan terkenal misalkan. Kalau dia melakukan pelanggaran syariat dengan terang-terangan. Tunggu. Tunggu barakallahu fikum. Yang akan mengangkat, merendahkan adalah pemilik kehidupan ini. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah kan sering mengatakan. Yang akan membedakan kita adalah di akhirnya kematian. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Untuk kemudian istiqomah di atas al-haq ini butuh perjuangan. Setiap kita merasakan hal itu barakallahu fikum. Dimanapun dia berada. Walaupun mungkin dia berada di tempat terbaik orang. Ujian akan tetap datang menghampiri dia. Dia tidak akan bisa beristirahat di dunia ini barakallahu fikum. Untuk tidak dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kelelahan seorang mukmin di dalam hidup itu ujian, tetapi Allah jadikan sebagai penghapus terhadap kejelekan-kejelekan kecil yang dilakukan. Itu hakikat hidup di dunia ini. Tidak ada yang paling beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika dia sabar untuk menghadapi ujian, maka dia akan bisa memetik buah yang sangat indah di belakang kesabaran. Ketika gerasak gerusuk, ia tidak sabar gelisah hidupnya menghadapi ujian barakallahu fikum, maka dia akan bisa memetik semuanya itu. Oleh karena itu, disinilah sekali lagi letaknya majlis ilmu, majlis yang kita diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, bimbingan-bimbingan para ulama, ucapan-ucapan para ulama, disitulah kita menemukan indahnya hidup. Kalau hati kita hidup, lalu tidak disirami, tetap akan merasakan kering. Sedang hidup loh. Ya, bagaimana kalau mati? Kalau sudah mati, tidak berguna. Ya, maka yang akan berguna dalam hidup ini, orang-orang yang Allah titipkan hati yang hidup. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menitipkan kita kondisi hati yang hidup. Sampai bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.